mereka bertanya-tanya akan hal ini, yaitu bahwasanya inna Muhammadan yaz'umu annahu yattabi'u ta'atallah. Kata mereka, yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku dia adalah mengikuti perintah Allah, wa huwa awwalu man istahallal asyhurul haram. Padahal ternyata dia yang pertama kali menghalalkan perang di bulan haram. Padahal menurut ajaran dari Nabi Ibrahim sampai yang dikenal oleh Arab jahiliyah, bulan haram dilarang untuk apa? Berperang. Nah, maka ini turunlah ayat yang menunjukkan akan bahwasanya diharamkan untuk berperang di bulan haram. Ya, diharamkan untuk berperang di bulan haram, tetapi kalian-kalian ini, wahai orang musyrik, yang kalian lakukan lebih parah daripada membunuh di bulan haram. Apa saja yang kemarin kita sebutkan? Bahwasanya semua perkara-perkara tadi, masing-masing saja darinya lebih besar dosanya daripada membunuh. Apa perkara-perkara tadi yang sudah kita bicarakan? Menghalangi manusia dari jalan Allah, itu lebih besar daripada membunuh. Menghalangi manusia dari Masjidil Haram, tidak bisa beribadah di Masjidil Haram, lebih besar dosanya daripada membunuh. Kemudian melakukan kesyirikan di tanah haram, lebih besar dosanya daripada membunuh. Kemudian yang keempat, apa? Mengusir orang dari Masjidil Haram, lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, empat perkara ini kalau satu-satunya saja dihitung, dibarter dengan membunuh, lebih besar dosanya daripada membunuh. Apalagi kalau sudah terkumpul empat-empatnya. Nah, bisa dipahami Pak ya? Ya, kita lanjutkan kalau sudah bisa dipahami. Pada bulan haram, bagaimana tidak? Padahal hal-hal tersebut telah terkumpul pada mereka. Jadi empat perkara tadi sudah dirasakan oleh sudah dilakukan oleh orang-orang musyrik. Makanya tentunya lebih besar daripada membunuh. Sehingga diketahui bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Fasaqah. Fasik itu, Pak, adalah orang yang keluar dari Islam. Catat baik-baik, arti fasik artinya adalah keluar dari Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minal fawasiq." Lima hewan yang disebut hewan fasik. Ini adalah hewan-hewan yang keluar, yang mengganggu manusia. Di antaranya tikus. Ya, keluar seenaknya, ngancur-ngancurin makanan. Nah, itulah arti fasik secara bahasa. Ya. Nah, di sini mereka orang-orang yang fasik, artinya orang yang keluar dari Islam. Ya. Orang yang keluar dari siratun jadah, jalan yang benar, jalan yang lurus dia keluar. Lagi zalim. Kenapa disebut orang-orang musyrik zalim? Karena tadi menghalangi orang-orang dari jalan Allah, menghalangi orang dari Masjidil Haram, ya, melakukan kesyirikan, kezaliman yang sangat besar, mengeluarkan kaum muslim dari Mekah, dari tanah suci. Ini kezaliman dalam celaan mereka terhadap kaum muslim. Zalim dalam celaan mereka terhadap kaum muslim. Artinya orang-orang kafir Quraisy, mereka itu zalim terhadap kaum muslim karena mencela orang-orang muslim. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم. Nah, ini penting, Pak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya mereka akan terus memerangi kaum muslim. Ya. Orang-orang musyrik seperti itu. Mereka akan terus memerangi kaum muslim. Tujuan mereka bukanlah harta dan membunuh mereka. Tujuan mereka, mereka di sini siapa? Orang-orang musyrik. Bukanlah harta dan membunuh mereka. Mereka di sini siapa? Orang muslim. Ya, perhatikan baik-baik. Wa innama gharduhum an yurji'uhum an dinihim. Akan tetapi mengembalikan kaum muslimin dari agama mereka. Nah, ini dia. Ini tujuan orang-orang musyrik sampai detik ini. Karena ayat ini, semua ayat Al-Qur'an hukumnya sampai hari kiamat. Ya, maka tujuan mereka ini yaitu ingin mengembalikan kaum muslim kepada agama mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Masih saja mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian, yaitu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Itu tujuan mereka. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Disinilah kita sebagai seorang muslim dilarang untuk berwala, loyal, cinta kepada orang kafir. Karena Allah telah menegaskan bahwa orang kafir, orang musyrik, bagaimanapun dia bagusnya akhlaknya, tidak ada tujuannya kecuali hanya apa? Mengembalikan kaum muslim kepada kekafiran. Maka ini berbahaya. Dan itu dilakukan oleh mereka. Dan juga ditambah lagi di zaman sekarang, Pak. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menghancurkan orang-orang yang munafik di zaman sekarang. Di zaman sekarang, orang-orang munafik, ya, terlihat dari perkataan-perkataan mereka menyamakan agama Islam dengan agama Nasrani, menyamakan agama Islam dengan agama Yahudi. Ini orang-orang munafik di zaman sekarang. Jadi kita itu ditambah musuh dari luar, orang-orang kafir dan orang musyrik, dan musuh dari dalam, yaitu orang-orang munafik yang sangat fobia terhadap Islam, sangat tidak suka terhadap Islam. Tetapi dia kalau seandainya disuruh untuk keluar dari Islam, enggak mau. Itulah orang-orang munafik. Baik, kita lanjutkan. Maka hati-hati. Wa yakunu kuffaran ba'da imanihim hatta yakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya hingga mereka menjadi afwan. Akan tetapi mengembalikan kaum muslim dari agama mereka sebagai orang-orang kafir setelah keimanan mereka, hingga mereka menjadi penghuni-penghuni neraka sa'ir. Dari perkataan penulis ini kita ambil pelajaran bahwa ada namanya, ya, neraka sa'ir di dalam Islam. Ya, salah satu nama neraka adalah neraka apa? Sa'ir. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang neraka sa'ir ini, ya. Di antaranya surat An-Nisa ayat 10. Allah berfirman, ini sedikit menyimpang tentang nama-nama neraka. Di antara nama neraka adalah neraka sa'ir. Disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi ada anak yatim yang kaya. Anak yatim adalah seorang anak yang meninggal bapaknya dalam masih keadaan belum baligh. Ya, itu anak yatim namanya. Jadi kalau seandainya ada kakek-kakek mengatakan, "Eh, kalian cucu-cucu bayar zakat kepada saya." Saya ini sudah anak yatim piatu. Ini salah. Ya. Yatim adalah yang meninggal bapaknya dan belum baligh. Tidak ada yang membiayainya. Sesungguhnya orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim. Ya, secara zalim, yaitu mengurus harta anak yatim tapi dia juga mengambil hartanya, ini zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka itu makan dan memasukkan makanan ke dalam perut mereka, api yang dimasukkan. Na'udzubillah. Ya. Wa yaslauna sa'ira, dan akan dibakar dalam api neraka sa'ir. Kalau kita ingin runut, Pak, ayat-ayat yang banyak ini, diantaranya ayat An-Nisa ayat 55, kemudian Al-Isra ayat 97, kemudian Al-Furqan ayat 11, kemudian Al-Ahzab ayat 64, Al-Fatih ayat 13, Al-Insyiqaq ayat 12. Itu semua menyebutkan tentang sa'ir, neraka sa'ir. Ya, An-Nisa ayat 55, Al-Isra 97, Al-Furqan 11, Al-Ahzab 64, Al-Fath ayat 13, Al-Insyiqaq ayat 12. Kalau kita perhatikan semuanya ini adalah neraka sa'ir disediakan untuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Ya. Di antaranya lihat An-Nisa ayat 55. Faminhum man aman wa minhum man sadda wa kafa bi jahannam sa'ira. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang menahan dari jalan Allah. Lihat, ini zalim. Dan cukup bagi mereka masuk ke dalam neraka jahannam sa'ir. Jadi neraka sa'ir itu neraka yang disediakan untuk orang-orang yang zalim. Baik, itu sedikit tentang neraka sa'ir. Kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Fahum baziluna qudratahum fi dzalik sa'una bima amkanahum wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun." Artinya, orang-orang musyrik mengerahkan segala kemampuan mereka dalam hal tersebut. Hal tersebut apa? Mengembalikan kaum muslim kepada kekafiran. Sampai sekarang ini, permasalahan ini sampai sekarang. Mereka dengan segala macam cara, mungkin dengan kekuatan, tidak bisa ngalahin kaum muslim. Itu pasti sudah. Karena sanamul Islam al-jihad fi sabilillah. Amalan paling puncak dalam Islam itu berjihad di jalan Allah. Makanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak bisa melawan kaum muslim dengan peperangan. Pasti kaum muslim menang. Karena mereka memang menginginkan bagaimana mati di jalan Allah. Makanya mereka mencari jalan yang lain. Di antaranya syahwat. Ya, syahwat kepada perempuan. Di antaranya syubhat. Ini yang dihembuskan oleh orang-orang kafir agar bisa mengembalikan kaum muslim kepada kekafiran mereka. Dengan segala cara yang mereka bisa lakukan. Namun Allah tidaklah mau kecuali hanya menyempurnakan cahayanya walaupun kaum kafir membencinya. Nah, ini perlu diingat. Ayat ini perlu diingat. Ya. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Allah Subhanahu wa taala enggan kecuali hanya ingin menyempurnakan cahayanya. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 32. Jadi, namun Allah tidak mau kecuali hanya menyempurnakan cahayanya walaupun kaum kafir membencinya. Itu ayat, Pak. Itu penggalan ayat yang dikutip oleh siapa? Penulis. Ya, surah At-Taubah ayat 32. Wa ya'ballahu, jadi dari namun Allah, itu ayat itu. Ya. Itu ayat. Namun Allah tidaklah mau kecuali hanya menyempurnakan cahayanya walaupun kaum kafir membencinya. Ini ayat penting di zaman sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu baca berita. Orang-orang Syiah Rafidhah begini. Orang-orang liberal begini. Ingin menghancurkan Islam dari dalam. Belum lagi orang-orang kafir dari luar. Bagaimana Ustaz? Bagaimana keadaan kita? Ya akhi, ini ayat. Ini pegangan kita. Ya Allah. Allah membenci. Ya Allah enggan. Kecuali hanya ingin menyempurnakan cahayanya. Pasti itu. Allah pasti menolong hambanya. Tinggal kita. Kita mau nolong agama Allah? Tidak. Karena syaratnya itu. Ingin ditolong Allah, maka kita harus menolong agama Allah. Intansurullah yansurukum. Cara menolong agama Allah bagaimana? Ini majelis ilmu. Sebarkan Islam kemana-mana. Dan amalkan setelah itu dengan sebenar-benarnya. Jangan takut. Kalaupun mati, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa hadzal wasfu 'amun likullil kuffar." Sifat ini yaitu ingin mengembalikan kaum muslim kepada kekafiran umum bagi semua orang kafir. Nah, agak kurang terjemahannya. Umum bagi semua orang kafir. Terjemahannya di situ kurang. Ya. Sifat ini adalah umum bagi semua orang. Tambahi apa? Kafir. Kemudian La yazaluna yuqatiluna ghairahum. Mereka, yaitu orang-orang kafir, akan terus memerangi selain mereka, yaitu dari kaum mukminin. Hatta yarudduhum an dinihim wa khususan ahlul kitab minal yahudi wan nasara. Artinya, hingga mengembalikan mereka dari agama mereka, khususnya kaum ahlul kitab, dari kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, ini yang dijelaskan oleh Syekh, bahwasanya dari sekian banyak jenis-jenis orang kafir dan orang musyrik, yang paling getol, yang paling semangat mengeluarkan kaum muslim dari keislamannya adalah kaum ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi tidak heran Pak, kadang-kadang ada seorang muslimah nikah dengan seorang kafir, tidak lama keluar dari Islam. Karena itu memang salah satu tujuannya mengeluarkan muslimah ini dari kekafiran, dari keislaman, dengan cara bagaimanapun. Dan yang paling getol dalam permasalahan ini adalah kaum Yahudi, kaum Nasrani. Kemudian alladzina bazzalul jum'iyyat wa nasharud du'at wa bassu al-tibba wa banau al-madarisa li jazbil umami ila dinihim. Artinya, yang mengerahkan yayasan-yayasan, menyebarkan misionaris, mengirim dokter-dokter, mendirikan sekolah-sekolah untuk menarik seluruh umat kepada agama mereka. Ini salah satu adalah kiat mereka mengembalikan kaum muslim dan mengeluarkan kaum muslim dari agamanya dengan cara seperti ini. Ya, mempengaruhi bukan dengan perang, tetapi dengan pemikiran, dengan syahwat dan semisalnya. Kullu ma yumkinuhu minasyabah allati minasyubah allati tusyakkikuhum fi dinihim. Memasukkan segala macam syubhat, minasyubah, ke dalam agama mereka demi mengaburkannya bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini ya. Jadi di zaman sekarang terutama, itu syubhat banyak tersebar. Kesamaan agama, kesetaraan agama, kerukunan beragama, itu adalah poin-poin ataupun slogan-slogan yang dibawa sebenarnya oleh orang-orang misionaris dari kaum Yahudi ataupun Nasrani, yang kemudian diadopsi oleh orang-orang munafik dari kaum muslim, yang berhati syaitan, berhati Yahudi, berhati Nasrani. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, syubhat dimasukkan. Dan perhatikan, syubhat itu asal muasalnya adalah taqdimul aqli 'ala syara'. Asal muasal syubhat lebih mengedepankan logika dibandingkan nas. Ini bahaya, ya. Dan syubhat lebih parah bahayanya dibandingkan syahwat. Syubhat itu gimana sih Ustaz? Dan syahwat itu bagaimana? Kalau syahwat, syahwat kepada wanita, ya, syahwat kepada harta, syahwat kepada tahta, itu syahwat. Kalau syubhat gimana? Syubhat itu hal yang samar-samar dalam perkara agama. Seperti misalkan syubhat bahwa semua agama sama. Syubhat menikah dengan non-muslim dan wanitanya adalah muslimah, boleh. Syubhat bahwa banyak syubhat-syubhat yang besar dan banyak syubhat-syubhat yang kecil-kecil yang ngerecokin kaum muslim. Kecil-kecil misalkan syubhat masalah fikih bahwa khamar halal di tempat yang dingin. Ini masalah-masalah fikih. Sebenarnya tujuannya sama. Hanya memberikan syubhat yang bisa mengeluarkan kaum muslim dari agamanya. Itu intinya. Dan sekali lagi saya katakan, syubhat lebih berat, lebih parah akibatnya dibandingkan syahwat. Syahwat mungkin seorang mencuri, korupsi gara-gara ingin syahwat harta. Syahwat mungkin seorang menipu gara-gara ingin syahwat tahta. Syahwat mungkin seorang melakukan perbuatan zina, ya, main wanita gara-gara ingin syahwat wanita. Dia terperosok ke dalam itu. Tapi kalau syubhat bisa terperosok kepada kesyirikan, kekafiran, kemunafikan khullas, kemunafikan yang benar-benar murni munafik, seperti di zamannya Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu hatinya kafir, lisannya muslim. Bukan hanya munafik i'tiqadi, amali. Kalau berkata dusta, kalau janji ingkar, kalau diberi amanat khianat, bukan hanya itu, tetapi munafik yang akidah, hatinya kafir dan lisannya muslim. Dan itu terjadi di zaman sekarang, walillah sangat disayangkan sekali. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian walakinal marjuwa minallahi ta'ala, artinya akan tetapi apa yang diharapkan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi manna 'alal mu'minina bil Islam. Makanya Pak, tatkala kita mendapati keadaan seperti ini, syubhat menghancurkan kaum muslim, syahwat menghancurkan kaum muslim, akhirnya kaum muslim bahkan ditindas di mana-mana, maka yang hanya kita bisa lakukan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bersandar kepada Allah. Saya punya pengalaman dulu di Arab. Kalau ada orang marah-marahan, marah satu dengan yang lain, dia mengatakan hasbiyallahu alaik, artinya semoga Allah membalasmu. Itu kalau sudah ucapan seperti itu keluar, itu berarti doa buruk bagi orang yang didoakan. Jadi itu bukan doa baik itu. Hasbiyallahu alaik, semoga Allah membalasmu dan aku bersandar kepada Allah. Ya, karena tidak ada yang lebih pantas untuk bersandar dalam keadaan seperti ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati kalau ada yang mengucapkan itu di hadapan kita, hasbunallahu alaih. Itu berarti marah, bukannya malah mendoakan. Mendoakan, ya. Baik. Alladzi mannal mu'minina bil Islam, yaitu yang telah mengaruniakan kepada kaum mukminin dengan Islam. Wakhtara lahum dinahul qayyim, yang telah memilihkan bagi mereka agama yang lurus. Wa akmala lahum dinah, yang telah menyempurnakan bagi mereka agamanya. An yutimma alaihim ni'matahu bil qiyami bihi atammal qiyam, dan menyempurnakan kenikmatannya atas mereka dengan menegakkan agama sebaik-baiknya. Wa an yakhzula kulla man arada an yutfi'a nurahu, yang telah menjadikan menghinakan orang yang hendak memadamkan cahayanya. Wa yaj'ala kaidahum fi nuhurihim, yang telah menjadikan tipu daya mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Wa yunsara dinahu, wa yansura dinahu, yang telah membela agamanya. Wa yu'li kalimatahu, dan meninggikan kalimatnya. Bapak ibu saudara saudari, ini adalah nikmat Allah terbesar. Islam itu nikmat Allah terbesar. Salah satu kenikmatan Allah dari Islam, agamanya sempurna. Tidak perlu renovasi, inovasi, ya, reboisasi, gak perlu. Ya, gak perlu. Islam itu sempurna, tinggal kita mengikuti. Dan subhanallah, tidak ada agama yang paling lurus kecuali Islam. Ya, dalam syariat, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dan dalam tingkah lakunya. Yang terjadi di masyarakat, kalau ada penyimpangan, itu bukan karena Islamnya, tetapi karena oknum pada Islamnya. Ini dia. Adapun Islamnya sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Sempurna, benar-benar sempurna. Ya. Dan ini kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah diberikan petunjuk untuk beragama Islam. Ya. Bahkan ada di antara kita yang mungkin tidak pernah daftar sama Allah menjadi seorang muslim. Bapak ibu kita muslim, nenek kakek kita muslim, buyut-buyut kita muslim, di atas buyut kita muslim. Akhirnya sampai detik ini, dan mudah-mudahan Islam ini sampai akhir hayat kita, nikmat Allah terbesar. Ya. Yang mana agamanya sempurna, lurus. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku. Salah satu nikmat Allah terbesar adalah apa? Islam. Ya, menjadi seorang muslim. Dan mengingat-ingat, saya pesan Pak, tatkala kita resah dengan perkara dunia, sedikit ekonomi, kemudian terlilit hutang, kemudian permasalahan-permasalahan dunia lain, maka ingat nikmat Allah yang lain yang lebih luar biasa. Itu akan menenteramkan hati. Ya, kita tidak lepas di dunia ini diuji oleh Allah. Apapun permasalahannya, permasalahan dengan seseorang bermasalah, ya, permasalahan dengan permasalahan ekonomi, permasalahan dengan anak, permasalahan dengan istri, permasalahan dengan orang tua, permasalahan dengan orang sekitar, permasalahan dengan kawan sejawat di kantor, permasalahan di pasar, dan semisalnya, enggak lepas dari permasalahan. Kapan hati kita mulai sempit, resah, ingat nikmat Allah yang lain. Itu nikmat apa? Islam. Masih banyak nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Di antaranya nikmat Islam menjadi seorang muslim. Kesalahan manusia, kenapa tidak bersyukur? Karena kurang mengamalkan firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah. Banyak Pak nikmat Allah, di antaranya sangat luar biasa Islam. Laulal Islam lakana kalbahaim, lakunna kalbahaim. Kalau bukan karena Islam, kita akan menjadi seorang yang menjadi hewan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya lanjutkan sedikit, dan saya sudah bertekad untuk setelah Syawal ini, jadi semua kajian selalu, kajian saya terutama, selalu ada waktunya. Kalau malam jam 7 sampai jam 8 materi, lainnya pertanyaan. Pagi jam 6 sampai setengah 7. Jadi bapak-bapak bisa mengatur waktunya masing-masing. Habis setengah 7, insya Allah pertanyaan. Jam saya sekarang jam setengah 7. Kita lanjutkan sedikit, ya. Yang telah membela agamanya, mendidikkan kalimatnya, dan agar ayat-ayat ini benar-benar terbukti terhadap orang-orang yang ada di dari kaum kafir, sebagaimana telah terbukti terhadap orang-orang yang sebelum mereka. Jadi kita berhenti sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Jadi kalau pagi, ya, jam 6 sampai setengah 7 teng kita berhenti. Sehingga yang mempunyai aktivitas yang lain mungkin bisa melakukan aktivitasnya. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, begini Ustaz, tentang hubungan dengan orang kafir nih Ustaz. Itu ya. Apakah itu juga di dalam hubungan profesional Ustaz, atau dalam arti bermuamalah, misalnya mempunyai atasan atau bawahan orang kafir tuh hukumnya seperti apa Pak? Terus apakah lebih baik sesama muslim, tapi mungkin muslim gak terlalu profesional. Ya lah seperti itulah kira-kira, untuk ilmu dunianya Ustaz. Jazakallah khair. Yang pertama, dari pertanyaan ini nasihat sebenarnya untuk kita kaum muslim. Jadilah seorang muslim yang hakiki, bahkan dalam pekerjaan dunia. Kenapa pertanyaan itu timbul? Karena kadang terjadi ketimpangan. Saya ingin misalkan memberlaku atau berkawan dengan muslim, tapi secara SDM, sumber daya masyarakat, sumber daya manusianya, dia itu tidak sepadan Ustaz. Sedangkan orang kafir ini jenius, tepat waktu, kemudian bekerja dengan maksimal. Nah, ini sebenarnya nasihat untuk kita. Seorang muslim harus benar-benar maksimal dalam beramal, maksimal di dalam bekerja, walau dalam pekerjaan-pekerjaan dunia, sehingga benar menjadi partner kerja yang luar biasa. Adapun pertanyaan, bagaimana yang kita dahulukan? Ketika di hadapan kita ada muslim, ada kafir. Tentunya muslim. La syakka, ini tidak ada keraguan. Tidak ada niqash di dalamnya bagi seorang muslim. Akidah ini akidah. Misalkan saya beri contoh, ada pemimpin muslim, kafir. Kita disuruh milih. Ini muslim misalnya cuma lulusan SD, ini profesor. Ini muslim yang patuh. Kenapa? Karena dia lebih baik secara akidah. Dan akidah modal dasar setiap hal. Allah berfirman, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrik walau a'jabak. Sungguh budak sahaya yang beriman lebih baik bagi kalian daripada seorang musyrik, meskipun menakjubkan kalian. Ya. Saya beri contoh misalkan Pak Dokter. Pak Dokter punya perawat. Perawat mana yang lebih diperhatikan atau yang harus saya join dengannya mana? Perawat muslim. Meskipun kadang perawat yang kafir lebih bagus pekerjaannya, lebih profesional dan semisalnya. Tetapi ini ada semacam ikatan akidah. Itu pertama. Yang kedua, tetapi jawaban saya tadi tidak menafikan bahwa kita boleh bergaul dengan orang kafir selama tidak berkaitan dengan perkara cinta mencintai, loyalitas. Boleh kita bergaul menjadi partner kerja kita, bahkan menjadi teman. Misalkan kita punya usaha, dia modal, saya modal, boleh, tidak menjadi masalah. Asalkan hanya dalam perkara apa? Dunia. Seperti itu. Bahkan termasuk langkah yang cerdas adalah kalau tidak ada muslim yang lain, dijadikan dia sebagai pegawai yang berkhidmat kepada kaum muslim. Seperti itu, wallahu a'lam. Nah, yang lain? Silakan. Terima kasih. Ya, sebelumnya mohon maaf, ini jam-jam diperbaiki ya. Ini menipu kita ini. Nanti pengurus diperbaiki ya. Barakallahu fikum. Yang pertama tentang doa. Setiap kajian kan Ustaz selalu berdoa dengan kalimat saya berdoa. Nah, itu pertanyaannya, apakah itu doa itu untuk Ustaz saja atau termasuk mendoakan para jemaah? Ya. Nah, ataukah jemaah mengikuti ya apa yang dibaca oleh Ustaz? Yang kedua tentang takwa. Di salah satu buku kecil saya baca bahwa takwa itu antaranya adalah meninggalkan larangan-larangan Allah dan akan lebih sempurna meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Mohon penjelasan yang terakhir ini. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adapun masalah doa, maka saya sering mengucapkan saya berdoa Allahumma inna nas'aluka. Saya berdoa berarti saya yang mengucapkan doa, tetapi di dalamnya adalah kami. Wahai Allah, kami memohon. Jadi saya mendoakan kita semua. Ya. Kami memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Jadi seperti itu. Kalau hendak didoakan, mun kada hendak itu saya. Baik. Yang kedua yaitu tentang masalah takwa. Takwa pengertian yang paling sempurna disebutkan oleh At-Talq Ibn Habib rahimahullah, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan at-taqwa, taqwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Taqwa adalah Anda mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah. Dengan petunjuk dari Allah. Kenapa mengerjakan ketaatan itu? Karena ingin pahala dari Allah. Dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah dengan petunjuk juga dari Allah. Karena enggak sembarangan kita harus meninggalkan. Jangan-jangan yang mubah kita tinggalkan karena menganggap itu haram, terlalu berlebihan. Maka harus dengan petunjuk dari Allah karena takut kepada Allah. Itu pengertian takwa yang menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Dan itu adalah pengertian yang kata para ulama jami' mani. Jami' mani itu artinya jami' mengumpulkan kata-kata yang diperlukan di dalam takwa dan mani' mengeluarkan atau menolak semua kata-kata yang tidak perlu dalam takwa. Wallahu a'lam. Satu lagi terakhir ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya warga baru di sini. Jadi baru 2 hari ini ikut pengajian. Saya juga baru di sini, Pak. Nah, istilahnya baru mengenal Islam ini. Gitu. Namanya siapa, Pak? Namanya Sugeng. Sugeng. Yeah. saya sendiri dalam hati kadang ada pertentangan gitu. Bagaimana menguatkan hati saya ini? Apakah saya ini benar gitu loh? Yang bertentangan apanya, Pak? Kan ya, saya Islam sejak lahir. Cuma pelajaran di sini kok baru semua gitu. Itu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Yang pertama Pak Sugeng, ahlan wa sahlan. Saya ucapkan selamat datang di masjid yang Bapak cintai ini insyaallah ta'ala. Kita semua mencintainya. Dan yang kedua, masjid ini masjid kaum muslim. Siapa saja boleh masuk, boleh keluar. Masjid ini masjid Allah, Baitullah. Tidak ada kelompok tertentu, organisasi tertentu, tidak ada. Cuma mungkin ada pimpinan masjid itu aja. Ya, pengurus masjid ya ada. Yayasan ada. Itu aja, tapi untuk organisasi ajaran tertentu tidak ada. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan bahwa di masjid ini insyaallah taala tidak ada yang diajarkan kecuali Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebagai pegangan Bapak. Kalau yang diajarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul, inilah pegangan saya. Ustaz, kok beda dengan yang lain-lain di masjid-masjid lain? Enggak beda, insyaallah sama saja. Kalau di masjid lain berpegangan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, insyaallah sama saja. Mungkin bedanya di sini di pemurus dalam, di sana di itu saja. Jadi tidak ada bedanya, ya. Semua masjid kaum muslim sama, dan yang penting diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan saya berpesan mudah-mudahan Bapak betah. Ya, setiap subuh ke sini atau setiap maghrib ke sini, insyaallah diajari ilmu yang menjadikan kita lebih pintar terhadap Islam. Kita ini kan seperti yang Bapak sebut, kita ini lahir dari seorang muslim, Bapak Ibu kita muslim, kemudian kita lahirlah sebagai seorang muslim. Tapi kita kan perlu belajar ilmu agama. Pak dokter ini baru berapa bulan di sini? Ya Pak ini. Baru berapa banyak yang baru-baru juga, mungkin karena mereka belum tahu dan semisal. Ya. Dan satu lagi terakhir, di sini bukan ajaran sesat. Bukan kalau Bapak masuk masjid kemudian dipel gitu. Ya, tidak, ya. Dan jamaah masjid yang lain silahkan berkenalan dengan Pak Sugeng, ya, anggap saudara kita sudah lama, dan ajak terus siapa yang bisa diajak ke sini, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya Pak, masjid sini tidak bersama, tidak beda dengan masjid Baitur Rahim, sama masjid kaum muslim, ya. Cuma di sini mungkin lebih condong kepada baca kitab, lebih intens begitu baca kitab, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk menegakkan ataupun memantapkan hati Bapak, ingat perkataan saya tadi, tidak ada yang diajarkan di sini kecuali Al-Qur'an dan hadis Rasul. Coba lihat Bapak tadi dari menit pertama Bapak duduk sampai sekarang, bukankah itu cuma membaca Al-Qur'an dan hadis Rasul? Tidak ada yang lain, tidak ada yang aneh-aneh. Tidak ada mungkin yang membicarakan kita harus meditasi, kemudian memikirkan keliling dunia. Ini enggak. Ya, ajarannya tidak seperti itu. Bisa dipahami Pak? Semoga bisa betah ya Pak. Cukup kiranya seperti yang saya bilang bahwa untuk pagi dari jam 6 sampai setengah 7 pertanyaan 15 menit. Habis itu kita selesai. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.